nasiye begini aku cuma luki menyinjir mani menyinjir mani upama jame cuma pungu apung de lukde kelemali majimudu buki di cama dia yang dah sega maya cuy ma cuy ma cuy ma ate 着，对养老着岁高嘛耶，追嘛追嘛追嘛，对。